kabarkan berita duka alam raya. Hatiku luka anak durhaka, terjungkap merintih menggita. Rindu tergoda oleh tembok, dendam menampakkan wajah gelap. Air mata para malaikat berjatuhan ke lahan menyebut tak dirau akan kesuburan. Nyering menindas nurani. Lingkar matamu hitam, letih batinmu.